Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lahu wa hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca yang ke-49 dari surat Al-Baqarah. Qala Allahu ta'ala wa id najjaynakum min ali fir'auna yasumu lakum su'al adab يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ ingat إذ kalau ada إذ ada takdir apa udhkuru udhkuru إذ ingatlah tatkala najjainakum kami selamatkan kalian min ali fir'aun. Ali fir'aun yakni jamaah fir'aun, kelompoknya fir'aun, sehingga masuk badannya fir'aun juga, fir'aun wa kaumuh. Ali fir'aun yakni fir'aun dan kaumnya, jamaah fir'aun. Ingatlah tatkala kalian kami selamatkan dari kelompoknya Fir'aun, dari Fir'aun dan para pengikutnya. Yasumunakum su'al adab. Dia Fir'aun dan pengikutnya, kelompoknya yasumunakum su'al adab. Yasum dari as-saum, yani ar-ra'im. Yasumunakum yani yara'unakum. Mereka memperlakukan kalian, menimpakan kepada kalian su'al adab, ya, siksa yang jelek. Siksaan-siksaan yang jelek. Yudabbihu nabna'akum. Jadi dabbaha yudabbihu, fi'il mudha'af dari fa'ala yufa'ilu, menunjukkan takhir. Karena mereka membunuh cuman bukan hanya satu dua kali, tapi sering banyak membunuh. Ini fi'il mudha'af. Yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelihi anak-anak kalian. Kata Sibuthaymin rahimahullah dengan fi'il mudha'af ini lil mubalaghah, karena kasrah menidmahun, banyak yang mereka bunuh. Dalam ayat yang lain dengan lafaz qattala yuqattiluna abna'akum, bisa bermakna sama atau bisa maksud dengan tersembelih rahimahullah, ada yang dibunuh dengan disembelih, ada yang tidak dibunuh dengan cara lain, sehingga disebut dengan sebagian ayat yuqattiluna abna'akum, sebagian ayat yudabihuna abna'akum. Wa istahyuna nisa'akum. Istahyu dari hayyun, dari hidup. Yani istabukun, dan mereka membiarkan hidup nisa'akum, perempuan-perempuan kalian, yang laki-lakinya dibunuhi, disembelihi, yang perempuannya dibiarkan hidup oleh mereka. Jadi ini adalah bentuk kehinaan, sehingga para wanita tidak ada yang membela mereka. Wa fi dzalikum, maka dalam penyelamatan kalian tersebut, dalam peristiwa kejadian diselamatkan kalian tersebut dari ahli Fir'aun, ini isyarahnya kepada inja'ikum, ke awal ayat. Maka dalam peristiwa tersebut, ya, Allah menyelamatkan kalian dari ahli Fir'aun, itu balaun, ada bala. Bala ini ikhtibar, ada ujian. Min rabbikum azim. Azim ini na'at dari bala. Azim na'at dari bala. Ini adalah ujian yang besar dari Rabb kalian. Yani li'ulam, agar diketahui, man yashkuru minkum wa man yashkur. Diselamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya, ujian yang besar, sehingga bisa diketahui mana yang bersyukur dan mana yang tidak. Ini mana balaun min rabbikum. Ingatlah, ketika kami selamatkan kalian dari Fir'aun dan pengikutnya, yang mereka memperlakukan, menimpakan kepada kalian siksa-siksa yang keji, yang buruk. Mereka menyembelihi anak-anak kalian yang laki-laki dan membiarkan hidup yang wanita kalian. Maka peristiwa kejadian diselamatkannya kalian dari Fir'aun dan pengikutnya, itulah ujian yang besar di tempat kalian, sehingga diketahui nanti siapa yang bersyukur, siapa yang tidak bersyukur. Itu mana ayat 49. Adapun faedah ayat ini kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang pertama, tadzkirullahi ta'ala li bani Israel. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada bani Israel ni'matahu alaihim, ya, nikmatnya kepada mereka, bin ja'ihim min ali Fir'aun, ketika Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan pengikutnya. Ini walaupun mereka-mereka yang di Madinah ketika itu tidak merasakannya, tapi sudah kita baca, karena nikmat kepada moyang, nikmat kepada ayah, nikmat kepada kakek dan seterusnya, itulah nikmat kepada anak turunannya. Yang diingatkan di sini, mereka nikmat Allah berikan kepada pendahulu mereka. Yang kedua di antara faedah ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, annal inja minal adu nikmatun kabirah. Diselamatkannya seseorang, diselamatkannya satu kaum dari musuh, itu pun nikmat yang besar. Yunimullah biha al-abd, Allah berikan nikmat kepada hamba. Ya, di antara bentuk nikmat Allah adalah diselamatkan dari musuhnya. Dia bisa selamat dari musuh dirinya. Yang ketiga, tabdhu rahimahullah ta'ala, wa minha bayan, penjelasan han ki'ari Fir'aun dan bani Israel. Iya, dendam yang ada pada Fir'aun dan pengikutnya kepada bani Israel, sehingga mereka membunuhi anak-anak bani Israel ketika itu. Ada kejengkelan yang sangat kepada bani Israel. Yang keempat, dari rahimahullah ta'ala, di dalam ayat ini adalah anna rabba subhanahu wa ta'ala lahu mutlaqut tasarruf fi ibadihi. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki tasarruf yang mutlak, berbuat pada hambanya, ya, sesuatu yang menyenangkan hambanya, yang menggembirakan hambanya, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang yatasarraf, yang berbuat. Allah menyelamatkan hambanya seperti di sini dalam ayat ini. Sebelumnya bin rahimahullah menyebutkan satu permasalahan tafsir yang disebutkan dalam kitab tafsir, yaitu kata beliau, ada satu pendapat yang menyatakan taktil, pembunuhan yang dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya kepada anak laki-laki itu setelah diutus Nabi Musa alaihissalam. Sebelumnya tidak. Ketika telah diutus Nabi Musa alaihissalam menjadi rasul, maka dia pun membunuhi anak laki-laki yang lahir. Berdasarkan ayat dalam surat Ghafir, ketika Fir'aun didatangi Musa alaihissalam, mendatangkan bayinat kepada Fir'aun. Setelah itu Fir'aun berkata kepada kaumnya, uqtulu abna alladhina amanu ma'ah wastahyu nisa'ahum, bunuhlah oleh kalian anak laki-laki orang yang beriman kepada Musa alaihissalam, dan biarkanlah perempuan-perempuan hidup. Dalam ayat yang lain kata beliau, ketika Musa alaihissalam mendatangi Fir'aun, menegakkan hujjah kepada Fir'aun, Fir'aun berkata kepada Nabi Musa alaihissalam dan bersamanya, sanuqattilu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum qahirun. Ya, kami akan bunuhi anak-anak laki mereka dan membiarkan hidup perempuan-perempuan mereka. Ada sebagian Qasim Utsaimin rahimahullah berpendapat taktil ini terjadi dua kali, dan ini yang cenderung disebutkan oleh Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir Tazkirah Rahman. Kata beliau, Ba'dul Mu'arrikhin berpendapat taktil itu ada terjadi sebelum Nabi Musa jadi rasul, atau bahkan sebelum beliau lahir. Iya. Dan ketika beliau diangkat menjadi rasul, ya, dilakukan lagi membunuh anak laki-laki yang ada. Dan itu cenderung yang dikuatkan Syaikh Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. Adapun Syaikh Utsaimin rahimahullah dari zahir yang beliau sebutkan dalam tafsir ini, beliau mengatakan pendapat yang pertama. Namun Allah a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.